Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul pada malam ini untuk melanjutkan membaca tafsir As-Sa'di, yang pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada surat Al-Ghashiyah. Pada pertemuan terakhir sampai dengan ayat yang ketujuh, yang ke-8. Sampai ayat yang ketujuh insyaallah ya. Sampai pada tentang penggambaran Allah Subhanahu wa taala keadaan ahlun nar. Pada ayat yang kedua sampai dengan ketujuh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ataka haditsul ghasyiah, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan, maka disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, manusia terbagi menjadi dua, fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir, satu golongan di al jannah, satu golongan di neraka sa'ir. Kemudian pada ayat yang kedua sampai dengan ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan ahlun nar pada hari kiamat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ini adalah gambaran tentang ahlun nar pada hari kiamat nanti. Wajah mereka tertunduk, terhinakan, dikarenakan amalan-amalan mereka ketika di dunia yang mendustakan dan tidak beriman. Bagaimana mereka disebutkan di dalam ayat ini, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan minuman tusqa min ainin, diberikan minuman dari air mata air yang panas. Ketika minum hancur wajah-wajah mereka. Kemudian juga diberikan kepada mereka makanan dari abdari, yaitu makanan atau tumbuhan dari annar yang tumbuh di neraka. Yang makanan tersebut la yusminu wa la yughni min ju', yang makanan tersebut tidak membuat mereka kenyang, tidak pula menggemukkan badan mereka. Ini keadaan ahlun nar. Adapun pada ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan ahlul jannah atau ahlul khair. Sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa amma akhlul khairi, adapun orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, yaitu ketika di dunia, fawujuhum yaumal qiyamah, maka wajah-wajah mereka, wajah-wajah ahlul jannah, na'imah, yaitu berseri-seri. Qad jarat 'alaihim nadratun na'im, nampak pada ahlul jannah ini cahaya kenikmatan. Cahaya kenikmatan yang nampak pada ahlul jannah pada wajah-wajah mereka. Panadarat abdanuhum, dan badan mereka dalam keadaan bagus, keadaan baik. Wastanarat wujuhuhum, dan bercahaya wajah-wajah ahlul jannah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lainnya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, akan akan memutih wajah orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian akan menghitam wajah orang-orang yang dia ketika di dunia mendustakan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hari kiamat akan tampak pada raut-raut muka manusia. Ada yang memutih dan ada yang menghitam. Wasarru ghayatas surur, dan akan dan mereka, yaitu ahlul jannah, mereka akan merasakan puncak kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah ada di dunia, ya. Tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah terbersit kenikmatan tersebut di hati-hati manusia. Lisa'iha, karena usaha mereka, yaitu karena usaha yang mereka lakukan ketika di dunia. Alladzi qaddamathu fi dunya minal a'mali as-salihati wal ihsani ila ibadillahi, yaitu mereka senang karena usaha mereka ketika di dunia dari amalan-amalan kesolehan, amalan-amalan kebaikan. Wal ihsan ila ibadillah, dan perbuatan baik mereka kepada hamba-hamba Allah ketika di dunia. Radiyah, mereka senang, ridho. Idh wajadat sawabuhu mudakhiran mudha'afan, mereka senang dan ridho ketika mereka mendapatkan, ketika di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, amalan mereka itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalannya tersimpan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba walaupun amalan itu kecil. Mudakhiran mudha'afan, tersimpan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan besar ataupun amalan kecil. Maka jangan pernah meremehkan amalan-amalan yang mungkin di mata manusia kecil, iya. Disebutkan oleh para salaf, menyebutkan tentang amalan seseorang, ruba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa ruba amalin kabirin tusaghiruhu an niyah. Seringnya amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya. Kemudian juga disebutkan rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah, dan seringnya amalan yang besar itu menjadi kecil atau bahkan menjadi sebab dosa bagi pelakunya itu disebabkan niatnya. Mungkin kita melakukan amalan ringan, ya, di mata manusia. Contohnya menyebarkan buletin, ya. Harga satu lembar buletin mungkin bagi sebagian kita kecil, ya. Tidak ada sepersekiannya UMR di Karawang, ya. Satu lembar dikasihkan kepada orang dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab dia memberikan, berarti orang tersebut mendapatkan hidayah. Maka ini akan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang melakukan amalan yang besar tetapi niatnya tidak benar, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mata manusia amalannya tersebut besar, maka tidak akan bernilai, bahkan menjadi sebab dosa bagi dia ketika niatnya salah. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana tentang tiga orang yang pertama kali dihisab dan dimasukkan ke dalam an-nar. Yang pertama adalah orang diberikan kenikmatan kemudian berperang di jalan Allah, kemudian dia gugur sebagai syahid. Ternyata dia niatnya salah. Dia berperang di jalan Allah karena niatnya ingin disebut sebagai pemberani. Maka dimasukkan ke dalam an-nar. Demikian juga seorang yang belajar ilmu, membaca Al-Quran, ternyata niatnya ingin disebut sebagai seorang alim, maka dia termasuk salah satu yang pertama kali dimasukkan ke dalam an-nar. Demikian juga terakhir, seseorang yang diberikan kenikmatan berupa harta, kemudian dia berinfak, ternyata niatnya ingin disebut seorang yang dermawan, maka dia pun dimasukkan ke dalam an-nar. Maka penting sekali menjaga an-niyah, iya, niat dalam beramal. Fahamidat uqbahu, dan dia akhir kehidupannya adalah kebahagiaan. Wa hasala lahu kullu ma tatamannahu, dan dia mendapatkan apa yang dia angan-angankan ketika di dunia, yaitu keselamatan ketika di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam al-jannah. Wadhalika annaha fi jannatin, dan itu dia dapatkan ketika dia di dalam al-jannah, yaitu angan-angan yang dia angankan ketika di dunia selamat ketika di akhirat itu terjadi ketika dia berada di dalam al-jannah, di dalam syurga, yang di dalam syurga tersebut jami'atun li anwa'in na'im kulliha, yang di syurga itu terkumpul di dalamnya seluruh kenikmatan. Jami'atun li anwa'in na'im kulliha, seluruh kenikmatan itu ada di al-jannah. Aliyatin fi mahaliha wa manaziliha, yaitu tinggi. Al-jannah itu tinggi di tempat dan kedudukannya. Famahaluha fi a'la illiyin, dan tempatnya, tempat al-jannah itu di illiyin yang paling tinggi. Wa manaziluha masakinu aliyah, dan tempat tinggalnya adalah di tempat-tempat tinggal yang tinggi. Bagaimana tempat tinggal ahlul jannah, yang tempat tinggal tersebut, tempat tinggal mereka, laha ghurafun wa min fawqil ghurafi ghurafun mabaniyatun, dan di tempat tinggal ahlul jannah ini ada kamar-kamar, dan di atas kamar tersebut ada kamar lagi. Yushrafunaha minha ala a'adallahu lahum minal karamah, yang ini merupakan kemuliaan atau keutamaan yang mereka dapatkan atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, kutufuha daniyah, ini sebetulnya bukan dalam surat Al-Ghasyiyah, iya. Kutufuha daniyah, ini dalam surat apa? Ada yang tahu? Di sini beliau yang ada kitab aslinya dituliskan di situ dengan tinta merah, ya. Kutufuha daniyah, ini bukan dalam surat Al-Ghasyiyah. Ini dalam surat Al-Haqqah, ya. Kutufuha daniyah, mungkin beliau ini masuk dalam penjelasan atau syarah dari surat Al-Ghasyiyah yang beliau tulis. Kutufuha daniyah ay katsiratul fawaqih alladzidzah, yang di dalam surga itu banyak buah-buahan yang lezat. Perhatikan, di dalam al-jannah ini atau di dalam surga banyak buah-buahan yang lezat. Al-muthmirah bithimaril hasanah, yang berbuah dengan buah-buahan yang baik. As-sahla at-tanawul, mudah untuk memetiknya. Tidak sebagaimana di dunia ketika tinggi kesulitan, ya. Tapi ketika di al-jannah mudah untuk memetik buah-buahan syurga. La yahtajuna an yas'adu syajarah, tidak perlu memanjat pohon. Ketika di Al-Jannah, tidak perlu kita memanjat pohon untuk mengambil buah-buahannya. Aw yasta'si 'alaihim minha samarah, atau kesulitan di dalam memetiknya. Ini tidak terjadi di surga, ya. La tasma'u fiha, dan di Al-Jannah atau di surga tidak terdengar di dalamnya laghiyah. Ai kalimatun laghwun babatilun, tidak terdengar di dalam Al-Jannah ini perkataan yang sia-sia dan batil. Fadlan anil kalamil muharram, terlebih lagi perkataan-perkataan yang haram, itu tidak ada di Al-Jannah. Kalau di dunia, kemana saja kita pergi, ya, di kendaraan, mungkin di toko, atau di swalayan, terdengar, ya. Tidak selamat telinga kita dari perkara-perkara yang haram. Adapun di Al-Jannah, la tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar di dalamnya atau tidak didengar di dalamnya perkataan-perkataan yang batil. Fadlan anil haram, bahkan terlebih lagi perkataan yang haram tidak terdengar di dalam Al-Jannah. Bal kalamuhum kalamun hasanun nafi'un, bahkan perkataan Ahlul Jannah itu adalah perkataan yang baik. Nafi'un, yang bermanfaat. Mushtamilun ala zikrillah, dan perkataan-perkataan mereka ini mengandung zikir-zikir kepada Allah. Wa dzakara ni'amahu al-mutawatirah 'alaihim, dan di dalamnya juga disebutkan tentang nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Wa 'alal adabi al-mustahsanah bainal muta'ashirin, dan di dalam Al-Jannah juga etika atau adab-adab yang baik di antara penghuni Al-Jannah. Dan Ahlul Jannah juga berinteraksi, ya, satu dengan yang lainnya. Di Al-Jannah ada pasar, ya, ala sururi mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan, ya, bercerita tentang keadaan mereka ketika di dunia. Disebutkan di dalam sebuah dalam ayat bagaimana tentang seseorang yang bercerita ketika dia di dunia ini memiliki teman yang memberikan syubhat kepadanya tentang keimanan, kemudian Allah menyelamatkan dia. Dan dia melihat temannya tersebut tidak ada di dalam an-nar. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan bagaimana tentang Ahlul Jannah mereka berinteraksi, ya, bercerita, mengingat tentang keadaan mereka ketika di dunia. Alladhi yasurrul qulub wa yashrah as-sudur, yang adab perkataan dan adab-adab ini menyenangkan hati dan melapangkan dada-dada. Fiha ainun jariyah, di dalamnya, di dalam Al-Jannah ada mata air yang mengalir, itu ainun jariyah. Ainun itu bentuk mufrad, ya. Dan maksud, dan beliau rahimahullah taala mengatakan wahadal ismu, wahada ismun jinsun, ini ainun ini adalah isim jenis, jadi salah satu nama jenis dari mata air yang ada di Al-Jannah, karena di Al-Jannah nanti banyak mata air. Fiha al-uyun al-jariyah, di dalam Al-Jannah itu ada mata air yang mengalir. Allati yufajjirunaha wa yusarrifunaha kaifa syau wa anna aradu, yang air, mata air tersebut memancar sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang memilikinya dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang sungai atau anhar di jannah itu tidak mengalir sebagaimana sungai di dunia. Ya. Antum perhatikan, sungai di dunia ada uhdud, ada salurannya. Ya. Di dunia tidak seperti itu. Ya. Di al-jannah tidak, tidak seperti itu. Beliau mengatakan anharuha fi ghairi uhdudin jarat. Sungai-sungai di al-jannah itu tidak dalam parit atau tidak dalam parit, ya, atau di dalam jalan air sungai mengalirnya itu tidak di situ, tapi mengalir di atas permukaan. Ya. Ini apa, salah satu dari anhar atau sungai-sungai, nahrun, ya. Bahkan ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan fiha anharum di dalam surat Al-Fat, fiha anharum min ghairi asini wa anharum min asalim musaffa wa anharum min khamrat min khamri ladzatil lisyaribin, dan sungai dari khamar. Banyak kenikmatan-kenikmatan al-jannah, iya. Kemudian dilanjut, beliau melanjutkan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya, yaitu di dalam al-jannah, ada dipan-dipan yang tinggi. As-surur jam'u sarir. As-surur itu jamak dari sarir, jamak dari dipan. Wahiya majalisul murtafi'ah, yaitu tempat duduk yang tinggi. Fi dhatiha wa bima 'alayha minal furushil layyinah al-wati'ah, al-wati'ah. Dan di atas dipan-dipan tersebut ada furush, ada sejenis permadani, ya, yang lembut. Ini adalah tentang surur ahlul jannah. Kemudian beliau melanjutkan wa aqwabum maudhu'ah, dan gelas-gelasnya, yaitu gelas-gelas ahlul jannah, ay awanin mumtali'atin min anwa'il asyribah alladzidzah. Awanin itu jamak dari aniyah, jamak dari aniyah atau bejana, iya. Itu bejana-bejana mereka penuh dengan berbagai jenis minuman yang lezat. Jangan samakan minuman aljana dengan di dunia, iya. Kalau kenikmatan di dunia itu ada titik jenuhnya. Makan yang paling nikmat apapun, minuman yang paling nikmat apapun, mesti ada titik jenuhnya. Adapun di al-jannah tidak, ya. Semakin orang tersebut minum, makin terus dia ingin minum dari al-jannah. Qad wudi'at baina aydihim, dan gelas-gelas tersebut diletakkan di depan-depan mereka, di depan ahlul jannah. Wa'idat lahum, dan dipersiapkan untuk mereka. Wasarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim, dan akwab ini atau awanin ini berada di bawah kehendak atau keinginan ahlul jannah dan pilihan mereka, terserah mereka memilih apa, memilih yang mana. Yatufu abiha alaihim alwildanu almukhalladun, dan pelayan-pelayan di jannah nanti adalah para pemuda yang tetap muda, yang senantiasa muda, tidak pernah tua. Ini adalah tentang gelas-gelas ahlul jannah dan pelayan-pelayan ahlul jannah. Kemudian beliau melanjutkan, wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang disusun, ay wasaid minal harir war istabarok, yaitu jama dari wasaid. Wasaid ini jama dari wisadatun. Wisadatun apa artinya? Bantal, iya. Nah, ini wasaid adalah jamaknya. Dan bantal-bantal ahlul jannah ini terbuat dari al-harir, dari sutra yang halus. Wal istabarok, dan sutra-sutra yang tebal. Wa ghairihima mimma la ya'lamhu illallah, dan selain keduanya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qansafat lil julusi wal tika'i 'alaiha, dan bantal-bantal tersebut telah disusun untuk duduk dan bersandarnya ahlul jannah. Wa qad arihu an yada'uha wa yasuffuha bi anfusihim. Jadi sudah disusun, tidak perlu ahlul jannah ini untuk menyusun bantal-bantal tersebut. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabiyyu hiya albas albustul hisan, yaitu primadani yang halus. Mabthuthah, yang dihamparkan. Ay mamlu'atun biha majalisuhum min kulli janibin. Jadi permadani yang dihamparkan, yang memenuhi tempat-tempat duduk mereka dari segala arah. Ini adalah tentang keadaan permadaninya ahlul jannah. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, ya. Kita dapati di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hasungan atau dorongan untuk meraih al-jannah. Dan di dalam ayat ini disebutkan atau digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan atau penggambaran kenikmatan atau sebagian, ya. Ini hanya sebagian, ya. Sebagian penggambaran dari kenikmatan-kenikmatan di Al-Jannah. Namun penggambaran ini bukan hakikat sebenarnya, ya. Ini adalah hanya untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap makna dan pemahaman kita terhadap kenikmatan-kenikmatan di Al-Jannah. Adapun hakikat sesungguhnya, maka tidak bisa disamakan dengan yang ada di dunia. Tidak bisa diilustrasikan dengan gambar. Tidak bisa juga dirangkai dengan kata-kata. Sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah bersabda, "A'dadtu li'abdi salihina," aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, "ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar." Ini kenikmatan di Al-Jannah, ya. Allah menyebutkan bahwa kenikmatan di Al-Jannah itu tidak pernah itu terlihat oleh mata ataupun didengar oleh telinga, apalagi terbersit di hati manusia. Maka tidak sama. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, la yushbihu mimma syai'un ma fil jannah, tidaklah apa yang ada di dalam al-jannah itu menyerupai ma fi dunya, apa yang ada di dunia, illal asma, kecuali nama saja. Ya. Ini perbedaan di antara kenikmatan di dunia dan di al-jannah. Apa yang ada namanya ini, nama itu, hanya sekedar nama saja. Adapun hakikat kenikmatannya jauh beda, ya. Jauh, sangat jauh. Kenikmatan di Al-Jannah dengan kenikmatan di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman tentang adanya hari akhir, adanya yaumul jaza, jangan tertipu dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan di dunia itu ada batasnya, iya. Orang banyak harta, sedang senang-senang, tiba-tiba mati. Sudah putus kenikmatan di dunia yang dia dapatkan. Adapun kenikmatan di al-jannah, abadi, iya, kekal selamanya. Oleh karena itu kita mencurahkan waktu kita untuk akhirat itu lebih utama, lebih banyak, iya. Lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk akhirat kita, untuk mencari kenikmatan yang abadi, bukan kenikmatan yang sementara. Maka ini adalah penjelasan beliau rahimahullah ta'ala, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-16 dari surat Al-Ghashiyah, yaitu beliau menyebut, menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang ciri-ciri ataupun keadaan ahlul jannah. Setelah sebelumnya dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketujuh, beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan sebagai atau menggambarkan keadaan ahlun nar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai salah satu penghuni al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.